Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa, para ikhwan akhwat, jamaah masjid terbiah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kanan setiap pekan, yaitu tentang sirah nabawiyah. Dan kita masih dalam perang Uhud, bagaimana hebatnya para sahabat dalam menjalani peperangan dengan semangat yang membara. Mereka pun berperang, berjihad dengan luar biasa. Di antara tokoh-tokoh yang hebat dalam perang Uhud adalah Rafi' bin Khadij, ya. Ya, kita sudah sampaikan bahwasanya Rafi' bin Khadij, beliau sebenarnya tidak cukup umur, tapi beliau adalah orang hebat dalam peperangan, ya. Dan dalam peperangan ternyata beliau terkena terkena anak panah yang berada di sekitar dadanya, ya. Kemudian dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara anak panah masih tertancap di dadanya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, inza as-sahm." Ya Rasulullah, cabutlah panah dariku. Nabi berkata, "Ya Rafi', wahai Rafi', in syi'ta naza'tu sahma wal qutbata jami'an." Kalau kau mau, saya akan cabut panah sekaligus dengan mata panahnya dari tubuhmu sekaligus. "Wa in syi'ta naza'tu sahm wa taraktu al qutbah wa syahidtu laka yaumal qiyamati annaka syahid." Kalau kau mau, aku hanya cabut bagian belakangnya, yaitu bagian kayunya, sementara mata panahnya tetap ada dalam tubuhmu, dan aku akan menjadi saksi bagi engkau pada hari kiamat bahwasanya engkau adalah seorang yang syahid. Ya, maka Rafi' berkata, "Ya Rasulullah, balin as-saham." Ya Rasulullah, cabut saja kayu panahnya. "Wada'il kutbah," biarin mata panah dalam tubuhku. "Washhad li yaumal qiyamati anni syahid," dan jadilah engkau saksi bagiku pada hari kiamat bahwasanya aku adalah mati syahid. Ya. Qala fanaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahma wa taraka al-qutbah. Rasulullah SAW pun mencabut bagian kayunya, sementara mata panah tetap berada dalam tubuh Rafi' bin Khadij. Jadi Rafi' bin Khadij ini seorang yang tidak meninggal dalam perang Uhud, tetapi tetap diberi ganjaran sebagai orang yang mati syahid. Bahkan Nabi akan menjadi saksi bagi dia, bahwasanya dia akan mati syahid. Dengan syarat, Rasulullah kasih syarat, biarkan mata panah dalam tubuhmu. Ya. Dan subhanallah, setelah itu Rafi' bin Khadij hidup normal sebagaimana biasa. Dia tidak merasakan sakit atau tidak kemudian terkapar di rumahnya atau mengalami penyakit yang besar, sampai akhirnya lukanya pun kembali meradang dan akhirnya dia pun meninggal di zaman kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini contoh seorang yang mati syahid tetapi tidak mati dalam medan pertempuran, ialah Rafi bin Khadij, karena masih ada sisa anak panah atau mata panah yang terdapat dalam dadanya. Dan ini diantara mukjizat yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mata panah dalam tubuh dan ternyata tidak mengapa sampai saatnya Allah mencabut nyawanya. Dan jauh setelah itu, ya, di zaman Muawiyah, ya, setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Utsman, setelah Ali, setelah Hasan, baru kemudian Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian diantara orang yang hebat dalam perang Uhud adalah Talha bin Ubaidillah. Berperang dengan luar biasa, ya. Dan dia melindungi Rasulullah SAW dengan dirinya. Akan datang nanti insyaAllah penjelasannya, bagaimana dia menangkis anak panah yang datang menyerang Nabi dengan tangannya. Ya, sampai tangannya pun tidak bisa digerakkan lagi. Ya. InsyaAllah akan datang pembahasannya. Al-Imam Tirmidhi meriwayatkan dalam Sunan Tirmidhi dari Musa dan Isa bin Talha, ya, yaitu anak Talha bin Ubaidillah, kedua anaknya menceritakan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang Arab Badui yang jahil, "Salhu," tanya kepada Rasulullah SAW, "amman qadha nahbahu," siapakah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan faminhum man qadha nahbahu, ya. Itu firman Allah dalam surat Al-Ahzab, kata Allah, "minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila." Allah mengatakan di antara kaum mukminin ada lelaki-lelaki yang mereka telah jujur atau telah memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka berjanji untuk berperang hingga wafat, sehingga mati syahid. Fa minhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang meninggal dunia. Wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang menunggu kapan dia mati syahid, tapi mereka semua sudah berjanji untuk berperang sampai mati syahid. Kata Allah, "Wa badalu tabdila," dan mereka tidak merubah janji mereka. Ya. Maka ketika ada orang Arab Badui datang, sebagian sahabat suruh Arab Badui tanya kepada Nabi. Karena para sahabat mereka malu untuk bertanya kepada Nabi. Nabi karismatik sehingga mereka kadang enggak enak tanya kepada Nabi SAW. Ya. Sebenarnya dalam hadis Al-Bara' bin Azib, dia berkata, terkadang saya punya pertanyaan satu tahun saya tahan. Ya, untuk karena segan bertanya kepada Nabi SAW. Wa kana yu'jibuna an ya'tiyana rajulun minal badiyah aqilun, dan kami senang para sahabat kalau ada datang seorang dari ahli badiyah, itu Arab Badui yang cerdas, ya. Maka kami pun suruh dia bertanya kepada Nabi SAW, kami mendengar jawaban. Jadi kalau Arab Badui datang, para sahabat senang, karena Arab Badui tukang tanya. Bahkan dalam sebagian riwayat, para sahabat mengatakan, kami pun kasih dia uang, kasih dia baju. Nih baju hadiah, tanya sama Rasulullah SAW. Karena mungkin sahabat mau nanya enggak enak, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak enak. Nah, datang Arab Badui ini, maka para sahabat mendatangi Arab Badui tadi dan mengatakan, sal, tanyalah kepada Nabi SAW. Aman qadha nahbahu, siapakah orang yang telah menunaikan janjinya? Man huwa, siapakah orang tersebut? Ya, maka Arab Badui tersebut bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi berpaling tidak menjawab. Suma sa'alahu, bertanya kedua kali. Arab Badui nanya, cuek. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa maksud Allah? Faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang sudah memenuhi janjinya. Fa'aradu anhu, Nabi berpaling tidak mau jawab. Ya, Talha berkata, summa inni talaktu min babil masjid, kemudian aku keluar dari masjid, dari Masjid Nabawi. Wa alayya thiyabun khudr, dan aku pakai baju berwarna hijau. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terkala Rasulullah SAW melihatku, Rasulullah SAW berkata, aina sa'ilu amman qadha nahbahu, tadi mana orang yang bertanya tentang siapa yang telah menunaikan janjinya? Qala al-a'rabiyyu, kata Arab Badui, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hadza mimman qadha nahbahu, ini Talha bin Ubaidillah, termasuk orang yang telah menunaikan janjinya. Subhanallah, ya. Langsung direkomendasi oleh Nabi SAW bahwa dia termasuk orang yang telah menunaikan janji dalam peperangan. Kemudian demikian juga kisah seorang lelaki yang melemparkan korma-kormanya, dan ini datang dalam kisah perang Badar, dalam kisah perang Uhud. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ini dua orang berbeda atau ke kisah satu saja, apakah dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Ya, adapun kisahnya, tatkala ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata ketika perang Uhud, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya meninggal dunia dalam perang Uhud ini, aku di mana? Kata Nabi SAW, "Fil jannah," kau di surga. Maka dia pun melemparkan korma-korma yang ada di tangannya, kemudian dia maju dalam peperangan sampai akhirnya dia meninggal dunia, ya. Kemudian antara sahabat yang hebat dalam berperang, seorang yang paling ahli dalam memanah, yaitu Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari. Ya, beliau berperang dengan perang yang sangat hebat. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma kana yawmu Uhudin in hazaman nasu anin Nabi SAW." Tatkala dalam perang Uhud, orang-orang terlepas dari Nabi SAW. Itu orang-orang tidak tahu di mana posisi Nabi. Ini setelah nanti terjadi kekacauan. Wa Abu Talha baina yadayi Nabi SAW, dan Abu Talha berada di hadapan Nabi SAW, mujawibun alaihi bi hajafah. Abu Talha sendirian depan Nabi, kemudian mengambil perisainya untuk menghalangi Nabi SAW. Wa kana Abu Talha ta rajulan ramiyan syadidan nazak, kasara yawma idhin kawsaini aw thalathan. Dan Abu Talha adalah seorang yang sangat, kalau sudah memanah, dia tarikannya sangat keras. Sampai dalam perang Uhud, dia mematahkan dua atau tiga busur. Busurnya patah, saking tarikannya keras luar biasa. Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Talha disenangi oleh Nabi SAW, sampai Nabi berkata, "La sautu Abi Talhata ashaddu alal musyrikin min fi'ah." Sungguh suaranya Abu Talha lebih menakutkan kepada kaum musyrikin daripada sekelompok orang. Ya, daripada sekelompok orang. Di antara kisah yang menakjubkan adalah kisah seorang bernama Mukhairiq. Ya, Mukhairiq, dialah Yahudi yang terbaik. Ya, dia termasuk salah seorang ulama Yahudi, namanya Mukhairiq. Ini tidak masuk Islam. Ya. Ketika terjadi peristiwa perang Uhud, tiba-tiba Allah memasukkan hidayah dalam hatinya. Maka dia datang kepada orang-orang Yahudi dan dia berkata, "Ya ma'asyara Yahud, wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum lahaq." Mereka berkata, wahai orang Yahudi. Dia berkata, wahai orang Yahudi, sungguh kalian tahu bahwasanya Muhammad akan menangkan atas kalian. Mereka berkata, innal yawma yawmu sabt, wahai Muhayrik, sungguhnya ini hari Sabtu. Tidak boleh kita berperang. Kata Muhayrik, la sabta lakum, tidak ada Sabtu bagi kalian, tidak ada aturan hari Sabtu. Maka dia pun mengambil pedangnya, wa uddatahu, dengan peralatan perangnya. Kemudian dia pun pergi, dan dia berkata, in usibtu famali li Muhammad. Kalau saya meninggal dalam perang Uhud, maka hartaku untuk Muhammad. Yasna'u fihi ma yasha. Silakan Muhammad melakukan terhadap hartaku apa yang dia kehendaki. Kemudian dia pun pergi menuju Rasulullah SAW. Kemudian dia berperang bersama Rasulullah SAW sampai dia meninggal. Maka Rasulullah SAW berkata, Mukhayriqun khairu Yahud. Mukhayriq adalah sebaik-baik Yahudi. Ya. Sebaik-baik Yahudi. Di awal peperangan, dalam perang Uhud, maka kaum muslimin yang menang. Ya. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Walaqada sadaqakumullahu wa'adahu ihtahussunahum bi'ithni. Dalam awal peperangan, kaum muslimin menang. Maka kaum musyrikin kocar-kacir. Sudah kita sebutkan, bendera mereka terjatuh, bendera mereka ada yang mengambil mati, ada yang mengambil mati. Terus, pada kocar-kacir mereka seluruhnya. Ya. Sampai begitu menangnya kaum muslimin, para wanita yang tukang provokator dari kaum musyrikin, mereka juga ikut kabur. Ya. Menunjukkan bahwasanya mereka sudah benar-benar kalah. Ya. Al-Bara bin Azib berkata, Fa'ana wallahi ru'aitun nisa yashdudna, qad badat khalakhiluhunna wa aswaquhunna rafi'atin thiyabahunna. Kata Al-Bara bin Azib, demi Allah, ketika itu, ketika kaum musyrikin kalah, aku lihat para wanita, mereka kemudian kabur, mereka lari, sambil mereka mengangkat baju rok-rok mereka, sampai nampak perhiasan-perhiasan yang ada di kaki-kaki mereka, sampai nampak betis-betis mereka, aku lihat. Ya, artinya sudah kabur. Tukang provokatornya pun juga ikut kabur, ya. Zubair berkata, Zubair bin Awam, wallahi laqad ra'aituni anzuru ila khadami Hind binti Utbah wa sahibatiha musyammiratin hawarib. Sungguh ketika perang Uhud aku lihat Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, Abu Sufyan pemimpin utama perang Uhud, istrinya sudah kabur sampai kelihatan perhiasan di kakinya Hind binti Utbah. Demikian juga teman-temannya pada mengangkat rok mereka, kemudian mereka pun kabur. Ini menunjukkan benar-benar kaum musyrikin kalah. Dan ini membuktikan firman Allah, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu, sungguh Allah telah memenuhi janjinya, ihtahussunahum bi'idzni, tatkala kalian membasmi mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka pun kabur, dan mereka dikejar oleh kaum musyriki, kaum muslimin, dan mereka kabur, benar-benar kabur, ya. Akhirnya setelah kaum musyrikin kabur, mulailah para sahabat, ya, mengambil ghanimah. Kejar markas mereka, mereka kabur, diambillah harta dari markas-markas mereka yang mereka tinggalkan. Ya, dan tentu kemenangan kaum muslimin di antara sebabnya adalah peran para pemanah, ya, yang mereka menjaga bagian belakang kaum muslimin, ya. Kenapa? Karena Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika itu masih musyrik dan dia pemimpin berkuda dengan 200 pasukan berkudanya ingin menyerang kaum muslimin dari mutar, dari sisi Jabal Rumat, yang di situ Jabal Rumat adalah tempat pasukan kaum para pemanah, ya. Ya, sebagaimana pernah kita gambarkan. Bahkan Khalid bin Walid 3 kali mencoba. Jadi 3 kali muter, ini peperangan di depan sini. Ya, ini Jabal Rumat, pasukan mana di sini? Khalid bin Walid, ini kaum muslimin sini, kaum musyrikin di sini, maka kaum musyrikin berusaha muter belakang supaya apa? Supaya bisa menyerang kaum muslimin dari dua arah. Namun Khalid bin Walid setiap kali ingin muter dipanah oleh pasukan pemanah, sehingga dia mundur lagi, memutar lagi, mundur lagi, dipanah, sampai 3 kali usah gagal terus, sehingga akhirnya kaum musyrikin, mau musyrikin pun kalah. Tatkala kaum musyrikin sudah kabur, ini diantara hebatnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid panglima yang tidak pernah kalah, bahkan dalam perang Uhud dia masih musyrik, dia pun tidak kalah. Orang-orang sudah kabur semua, Khalid bin Walid tenang, berarti menunjukkan dia yang mahir dalam berperang. Kekacauan yang terjadi tidak membuat Khalid bin Walid kemudian gegabah, kemudian mundur. Dia tetap memperhatikan situasi peperangan, meskipun kaum musyrikin sudah kabur semuanya. Maka dalam kondisi genting seperti itu, dia mundur, dan dia tetap tidak kabur, dan dia melihat situasi peperangan. Ketika itu dia melihat kalau para pasukan pemanah turun, ikut serta mengambil ghanimah. Ya. Disinilah terjadi penyelisihan yang dilakukan oleh para pasukan pemanah. Ketika kaum muslimin yang di bawah mulai mengumpulkan ghanimah dari kemnya kaum musyrikin, kemudian dikumpulkan, maka dilihat oleh para pemanah dari atas. Kemudian mereka berkata, Al-ghanimah, al-ghanimah, ay kaum al-ghanimah, ayo kita turun ngambil ghanimah. Zahara ashabukum famatan tazirun. Teman-teman kita sudah menang, apalagi yang kita tunggu, ayo kita turun ambil ghanimah. Ketika mereka hendak turun, Abdullah bin Jubair ingatkan, sang pemimpin panah. Ingat, mereka 50 orang. Pimpinannya Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, "Anasitu maqala rasulakum Rasulullah SAW, tidakkah kalian, apa kalian lupa dengan wasiat Nabi SAW, jangan turun apapun yang terjadi, menang atau kalah jangan turun sampai ada perintah berikutnya." Ya. Abdullah bin Jubair berkata, "Ahida ilayya Nabi an la tabrahu." Nabi sudah mengambil janji dariku, jangan kalian turun. Mereka ngeyel para sahabat. Wallahi lanatiyanan nas falanusibanna minal ghanimah. Demi Allah kami akan turun dan kami akan ikut mengambil ghanimah sebagaimana mereka. Ya. Maka turunlah para pasukan pemanah. Semua turun, tinggal sekitar tidak sampai 10 orang. Dari 50, 40 sekian turun. Tidak sampai 10 orang tersisa di atas. Disitulah Khalid bin Walid. Dari arah jauh, Khalid bin Walid melihat. Dan ini hebatnya Khalid bin Walid. Ya, melihat. Maka Khalid bin Walid melihat kesempatan emas tersebut, maka dia segera mutar dengan cepat. Kemudian dia mutar dengan pasukannya sampai dia di... Kemudian dia naik di atas Jabal Rumat, kemudian dia bunuh 10 orang, pasukannya kemudian mutar sehingga sampai ke bagian belakang kaum muslimin. Kaum muslimin sedang sibuk ngumpulin ghanimah. Dalam kondisi yang sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali, ya. Kemudian akhirnya tiba-tiba diserang dari dua arah. Kemudian ada seorang wanita melihat bendera kaum musyrikin yang sudah terjatuh. Dia angkat, kemudian dia kibarkan kembali. Ketika dia kibarkan kembali, kaum musyrikin yang sudah kabur pada datang semuanya. Mereka tahu bahwa ada kesempatan menyerang kedua kali, padahal mereka sudah kabur. Ini itu terjadi dengan begitu cepat. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Khalid Ibn Walid, ya. Dan bagaimana memang dia sosok panglima yang luar biasa. Tidak gegabah ketika dalam kondisi genting. Melihat situasi, ada kesempatan, langsung dia pun menyerang, dan akhirnya kaum muslimin ketika itu akhirnya banyak yang berguguran, ya. Para misalnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesalahan para pasukan pemanah ini yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin atau banyak yang meninggal, ya, ini Allah abadikan dalam Al-Quran, ya. Dalam surat Al-Imran ayat 152. Tadi Allah mengatakan di awal, وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Sungguh Allah telah memenuhi janji Allah kepada kalian tatkala kalian menghabisi mereka dengan izin Allah. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Namun ketika kalian dalam kondisi lemah dan kalian dalam kondisi berselisih, ya. Ribut di antara kalian, satu mau turun, satu bilang jangan, berselisih. Fil amr wa asaitum, kata Allah, wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian bermaksiat kepada Allah setelah Allah menampakkan apa yang kalian sukai. Itu kemenangan. Ghanimah. Tapi kalian bermaksiat. Kata Allah, minkum may yuridu dunya. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia. Wa minkum may yuridu akhirah. Dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Ya. Walaqad afa ankum. Dan Allah telah memaafkan kalian. Subhanallah, ini pelajaran besar bagi kita para ikhwan dan para akhwat. Kita cerita tentang para sahabat. Para sahabat mereka murid-murid Nabi SAW. Tidak ada yang ragu tentang keikhlasan mereka. Tidak ada yang ragu tentang keikhlasan mereka. Dan mereka berperang ingin meninggal dunia. Tulus, ingin mati syahid. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud sahabat senior, dari kalangan muhajirin, "Falau halaftu yawma idzin rajautu an abarra innahu laysa ahlun minna yuridu dunya." Kalau saya mau bersumpah ketika itu, dan saya yakin sumpah saya benar, saya tidak akan melanggar sumpahku, saya berani berkata tidak seorang pun dari kami inginkan dunia. Benar-benar mereka tulus. Hatta anzalallahu azza wa jalla fina, sampai Allah turunkan ayatnya menegur kami, minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridu akhirat. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, di antara para sahabat. Di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Allah bagi sahabat, ternyata segelintir dari mereka menghendaki dunia. Ini perhatian bagi kita, lihatlah para sahabat, ikhlas berjalan menuju peperangan, rela mengorbankan jiwa dan raga, namun niat bisa saja berubah di tengah jalan ketika melihat ghanimah. Ternyata mereka tertarik dengan ghanimah. Titik lemah tersebut, akhirnya mereka pun turun dari gunung dan akhirnya menyebabkan kekalahan. Oleh katanya, namanya kita dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin perjalanan dakwah, terkadang kita di awal ikhlas. Tetapi bisa jadi di tengah jalan kita digoda dengan berbagai macam godaan dunia. Bisa karena bisa karena harta, bisa karena jabatan, bisa karena kedudukan, bisa karena popularitas, ya. bisa karena pujian-pujian orang. Tidak ada yang merasa nyaman, merasa aman bahwasanya saya pasti ikhlas terus, enggak ada. Kalau sahabat saja bisa berubah niatnya di tengah peperangan, bagaimana lagi dengan kita? Oleh karena saya ingatkan kepada orang-orang yang terjun dalam medan dakwah, mungkin di awalnya ikhlas ketika masih sulit, ketika mulai banyak orang percaya, ketika banyak orang mulai menitipkan uang, menitipkan harta mereka kepada dia, hati-hati, niatnya harus tulus, benar. Jangan tergoda. Kalau dia terjebak, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah punya contoh di depan mata bagaimana para sahabat yang tadinya ikhlas, ternyata Allah mengatakan minkum mayuridu dunya, di antara kalian ada yang menghendaki dunia. Bahkan Allah mengatakan wa asaitum, kalian bermaksiat. Ini sahabat, cerita yang terjadi sebagai pelajaran bagi kita. Tetapi kalau sahabat, Allah sudah maafkan. Kata Allah, walaqad afallahu ankum. Walaqad afa ankum. Sungguh Allah telah mengampuni kalian. Ya, tetapi meskipun sudah diampuni, ini pelajaran bagi kita orang-orang datang setelah zaman para sahabat. Akhirnya setelah Khalid bin Walid datang, kemudian melihat peperangan kaum musyrikin berkibar kembali, kaum musyrikin mulai datang berkumpul memerangi kaum muslimin dari dua arah, depan dan dari belakang, kaum muslimin kocar-kacir. Tadinya strategi yang dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buyar seluruhnya, ya. Enggak tahu mereka mana pasukan depan, mana pasukan belakang, mana pasukan kanan, mana pasukan kiri. Buyar, enggak karu-karuan. Tiba-tiba pasukan berkuda kaum musyrikin masuk di tengah-tengah mereka, ya. Saking bingungnya sampai di antara mereka ada yang bunuh sahabat sendiri. Siapa sahabat yang dibunuh oleh kaum muslimin dalam perang Uhud? Adalah Al-Yaman. Al-Yaman bapaknya Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya, karena sudah kacau balau ketika itu. Jadi Al-Yaman ini kenapa dia dibunuh oleh kaum muslimin? Karena dia masuk perang belakangan, ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Al-Yaman bapaknya Hudzaifah dan juga seorang satunya namanya Thabit bin Waqsh. Ini dua orang sudah tua. Nabi mengatakan kepada mereka berdua, tidak usah ikut perang. Kalian di kota Madinah saja, ya, jaga anak-anak, jaga wanita-wanita. Sudah enggak ikut perang, enggak usah ikut perang. Akhirnya ketika Nabi sudah masuk dalam medan pertempuran, terjadi peperangan, tiba di antara mereka saling ngobrol, mereka ingin mati syahid. Mereka berkata, "Afala na'khudhu asyafana? Kenapa kita tidak ambil pedang kita? Tsumma nalhaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian kita perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'allallaha yarzuquna shahadatan ma'a Rasulillah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita mati syahid bersama Rasulullah. Subhanallah. Dia ingin mati syahid. Akhirnya dua orang ini pun ikut perang terlambat, bawa pedang. Ketika mereka datang sudah dalam kondisi kacau. Para sahabat tidak kenal Al-Yaman karena tidak dari awal ikut perang. Ya. Sehingga mereka pun mengangkat pedang mereka dan mereka menyangka Al-Yaman ini dari musuh, maka mereka pun menikam. Ketika mereka hendak mau menikam Al-Yaman, Hudzaifah lihat bapaknya mau dibunuh, maka dia berteriak, "Ibadallah abi, wahai teman-teman, itu bapakku." Tapi orang tidak ada, sudah kacau balau. Akhirnya mereka tikam itu. Al-Yaman meninggal dunia. Kata Hudzaifah, "Yaghfirullahu lakum." Semoga Allah memaafkan, mengampuni kalian. Ketika Nabi hendak membayar diyahnya Al-Yaman, maka Hudzaifah mengatakan tidak perlu dia bersedekah dengan diyah tersebut, ya. Tapi intinya ini menggambarkan bagaimana suasana yang sangat kacau sampai-sampai ada kaum muslimin yang terbunuh, ya, Hudzaifah dari pasukan kaum muslimin sendiri. Di antara yang meninggal dunia setelah kondisi dalam kondisi kacau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampaikan Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara umur juga mungkin lebih tua dari Nabi cuma 2 tahun. Kemudian kedekatan, ya, di pamannya, kemudian mereka berdua juga saudara sesuan. Jadi 3 kekerabatan, saudara sesuan dan umur yang berdekatan, sebaya. Meskipun Hamzah adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bunuh Hamzah adalah Wahsy. Wahsy cerita dalam Sahih Bukhari. Dia bercerita, Wahsy bin Harb, bagaimana saya bunuh Hamzah. Dia berkata, "Kuntu gulaman li Jubair bin Mut'im." Aku adalah budaknya Jubair bin Mut'im. Kemudian Jubair bin Mut'im berkata kepada aku budaknya. Apa impian seorang budak? Merdeka, terlepas dari perbudakan. Maka Jubair bin Mut'im sahabat, ya, nanti dia masuk Islam. Tapi ketika itu dia masih musyrik. Dia berkata, "Wahai Wahsy, sungguhnya Hamzah itu pamannya Nabi, dia telah membunuh pamanku Tu'aimah bin Adi. Aku punya paman Tu'aimah bin Adi terbunuh dalam perang Badar yang bunuh si Hamzah. Fa in qatalta Hamzah bi ammi fa anta hur." Kalau kau bunuh si Hamzah, pamannya Rasul, ya, sebagai balas dendamku atas kematian pamanku Tu'aimah bin Adi, maka engkau merdeka. Dan ini cita-cita seorang budak bagaimana bisa merdeka. Maka kata Wahsy, aku pun keluar bersama pasukan. Dan aku adalah seorang dari Habasyi dan aku pandai untuk menombak, ya. Ya, faqalla ma ukhti'u biha syai'an. Jarang aku meleset kalau sudah nombak, jarang aku meleset. Maka aku bawa tombakku untuk membunuh Hamzah, tidak ada tujuan lain. Fa kharajtu yaumidzin ma uridu an aqtula ahadan. Aku keluar dalam perang Uhud, aku tidak ingin bunuh seorang pun. Dan aku tidak ingin memerangi kecuali Hamzah. Tatkala terjadi peperangan, aku nonton aja, ya. Aku lihat Hamzah. Maka apa kata Wahsy? Hatta ra'aitu fi ardin nas mithla jamal al-awraq. Aku lihat Hamzah ketika bertempur seperti unta yang berkulit hitam yang ngamuk, unta yang sedang ngamuk. Yahudun nas bi sayfi haddan. Dia potong manusia dengan kekuatannya. Ya, tidak ada yang bisa melawan Hamzah ketika itu. Fahibtuhu, kata Wahsy, aku pun takut melihat Hamzah. Karena Hamzah hebat, ya. Wa ja'altu aludzu minhu, aku mulai bersembunyi darinya, bersembunyi karena ternyata Hamzah ini hebat dalam peperangan. Faluzu bi sakhra, akhirnya aku berlindung di balik sebuah batu dan aku membawa tombakku. Hatta idza istamkantu, istamkantu minhu hazastu harbat. Ketika aku melihat ada kesempatan untuk untuk menombaknya, maka aku pun goyang-goyang tombakku, menyiapkan kekuatan. Kemudian fa arsaltuha, aku pun lempar Hamzah dan jarang meleset. Ya, fa waqa'at fi sunnatihi, ya, hatta kharajat min baini wirkaihi, ya. Maka masuklah tombakku tersebut, ya, di bawah pusar, kemudian sampai tembus di belakang, di apa namanya, bagian belakang Hamzah. Jadi tombaknya masuk, tembus, subhanallah, sampai keluar di antara kedua kaki Hamzah, ya. Maka Hamzah pun bangun, dia melihat Wahsy, dan dia bangun ingin mendekati kepadaku, namun dia tidak mampu. Udah, dia pun terjatuh. Akhirnya dia pun meninggal dunia, terjatuh sampai akhirnya meninggal dunia. Kemudian aku datang kepada Hamzah, aku cabut tombakku, kemudian aku kembali ke camp, ya. Dan aku tidak punya keperluan dalam perang Uhud kecuali membunuh Hamzah. Subhanallah, Wahsy ini akhirnya masuk Islam. Dan dialah yang nanti akhirnya membunuh Musailimah Al-Kadzab. Dia nanti membunuh Musailimah Al-Kadzab dengan tombak yang sama. Ketika dia bunuh Musailimah, kemudian ada seorang Ansar yang menyembelih kepala Musailimah, maka Wahsy berkata, wa in qataltuhu faqad qataltu khairan nas wa syarran nas. Kalau saya yang bunuh Musailimah Al-Kadzab dalam ma'rakatil Yamamah, dalam perang Yamamah, sungguh aku telah membunuh dengan tombakku ini, aku telah membunuh orang terbaik Hamzah dan orang terburuk Musailimah. Jadi dia ingin membalas kesalahannya karena membunuh Hamzah dengan tombak tersebut. Tapi dia masuk Islam. Dan para sahabat juga, pada Abu Sufyan masuk Islam, kemudian Khalid bin Walid masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, Sufyan bin Umayyah masuk Islam, banyak pasukan kaum musyrikin yang ikut dalam perang Uhud masuk Islam. Oleh karenanya, terkadang kita dapati orang-orang Syiah ketika di Madinah, mereka datang di depan kuburan Uhud, mereka berkata, Allahumma la'an man qatala Hamzah. Ya Allah, laknatlah orang yang membunuh Hamzah. Ya Allah, laknatlah orang-orang yang membunuh para syuhada Uhud. Ya akhi, yang membunuh mereka sebagian kaum muslimin. Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Abu Sufyan sudah masuk Islam. Wahsy sudah masuk Islam. Maka tidak benar doa seperti ini. Doanya orang Syiah, ya. Tidak benar, ya. Taib. Kemudian di antara yang meninggal dunia adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah seorang yang memiliki jasa sangat besar. Dialah yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di kota Madinah. Kita sudah pernah ceritakan bagaimana Mus'ab bin Umair yang tadinya seorang anak yang bapak kedua orang tuanya sangat membenjakan Mus'ab, sampai bajunya diimpor dari luar Mekah, sendalnya diimpor dari luar Mekah, minyak wanginya sangat harum, kulitnya sangat halus, kalau sudah berjalan dari jauh sudah tercium aroma wangi tubuhnya. Kemudian tiba-tiba dia masuk Islam, akhirnya ketahuan oleh kedua orang tuanya, maka semua subsidi habis diambil oleh kedua orang tuanya, mulai dipakai baju, sampai bajunya yang tadi baju sangat indah, baju robek-robek dijahit-jahit. Kemudian kulit yang tadi halus bersisik seperti sisik ular. Tapi Mus'ab sabar. Dan Nabi tidak memilih sembarang orang untuk berdakwah di kota Madinah. Nabi pilih Mus'ab. Dia dulu orang kaya, dia tahu bagaimana berhadapan dengan orang kaya, dia tahu bagaimana berbicara yang baik. Dan benar, ketika Mus'ab dikirim ke kota Madinah, banyak yang masuk Islam dengan dakwah Mus'ab. Makanya ketika perang Uhud, yang jadi membawa bendera kaum muhajirin, Mus'ab bin Umair. Nabi muliakan, dia yang memegang bendera kaum muhajirin. Tapi Mus'ab bin Umair ini, kalau dia sudah pakai baju perang, sangat mirip perawakannya seperti Nabi. Sangat mirip penampilannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang musyrik namanya Ibnu Qomi'ah. Dan dia adalah seorang pasukan berkuda. dia sudah cita-cita ingin bunuh Muhammad, ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dia pergi, dia melihat Mus'ab yang bawa bendera, dia pikir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pun dia pun datang kepada Mus'ab, kemudian dia potong tangannya, tangan kanannya, maka tangan kanan Mus'ab terputus. Dan Musa membaca firman Allah, "Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah datang sebelumnya para rasul. Kemudian dia memegang tangan bendera dengan tangan kirinya, maka Ibnu Qamiyah memotong lagi tangan kirinya. Kemudian dia memegang bendera dengan kedua lengan atasnya, dengan dadanya dia dekap. Dan dia baca firman Allah, "Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Maka kemudian Ibnu Qamiyah pun menombaknya dengan tombak. Akhirnya Musa bin Umair radhiyallahu anhu meninggal dunia dan bendera pun terjatuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengangkat bendera tersebut. Para muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, ketika Ibnu Qamiyah berhasil membunuh Musa bin Umair, dia menyangka dia telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun teriak dengan saking girangnya, dia berkata, "Qataltu Muhammadan, sungguh aku telah membunuh Muhammad. Sungguh aku telah membunuh Muhammad." Maka berita ini tersebar. Karena kondisi lagi kacau. Kondisi kacau, Rasulullah di mana mereka tidak tahu. Pasukan kaum musyrikin masuk ke tengah-tengah barisan kaum muslimin. Tidak tahu apa yang terjadi. Mana bagian depan, mana bagian belakang. Dan mereka tidak tahu di mana posisi Nabi SAW. Begitu ada kabar, Ibnu Qamiyah berkata, "Qataltu Muhammad dan aku telah membunuh Muhammad." Maka jadilah heboh. Heboh di barisan kaum muslimin. Sehingga ketika terdengar isu, hoaks ketika itu, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka kaum musyrikin terbagi menjadi, atau kaum muslimin, pasukan kaum muslimin terbagi menjadi tiga model. Model yang pertama adalah sedikit, ini sedikit yang mereka kabur. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka dengar Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, mereka pun kabur balik ke kota Madinah. Di antara orang-orang tersebut yang kabur dari peperangan, kemudian menuju kota Madinah, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan, di antara segelintir sahabat yang kebingungan tatkala itu karena mendengar berita Rasulullah SAW meninggal dunia, akhirnya balik ke kota Madinah, di antaranya Utsman bin Affan, Al Harits bin Hatib, Sawad bin Ghaziyah, Sa'ad dan Uqbah ibn Utsman, kemudian Rifa'ah, kemudian Kharijah bin Amr, Aus bin Qaizi. Mereka inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazalluhumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu." Sungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian ketika terjadi pertemuan di antara dua pasukan, yaitu kabur, sungguhnya mereka telah digelincirkan oleh syaitan akibat perbuatan yang mereka pernah lakukan. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya mereka kabur itu ada kesalahan awal yang pernah mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya dosa bisa membawa, mengantarkan, menggiring kepada kesalahan berikutnya. Orang-orang Syiah sering mencela Utsman karena mereka benci kepada Utsman. Ya, padahal Utsman adalah mantu Nabi, menikah dengan Ruqayyah, kemudian menikah dengan Ummu Kulthum, dua kali menikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya diberi gelar dengan Dhu Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Ruqayyah meninggal, kemudian Ummu Kulthum. Ya. Mereka mencela Utsman, "Kenapa Utsman kabur? Utsman kabur." Ingat, benar. Utsman kabur dari perang Uhud karena kondisi yang goncang tatkala itu, bahwasanya Rasulullah SAW dikabarkan sudah meninggal dunia. Tapi apa kata Allah setelah itu? Kata Allah, kita lanjutkan ayatnya, "Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazalluhum syaitanu ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim." Sungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian ketika terjadi perang Uhud, sungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan akibat dosa yang pernah mereka lakukan. "Wa laqad 'afallahu 'anhum," sungguh Allah telah memaafkan mereka. "Innallaha ghafurun halim," sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha bijak. Ya. Di sini Allah mengatakan, "Walaqad afallahu anhum," sungguh Allah telah mengampuni mereka. Ya, sudah selesai. Ya. Kalau Allah sudah mengampuni Utsman, apa urusan Anda mencela Utsman bin Affan? Oleh karena Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Utsman bin Mauhib, dia berkata, "Datang seorang laki berhaji. Maka dia melihat sekelompok orang sedang duduk, maka dia berkata, 'Siapa orang sedang duduk tersebut?' Maka dikatakan, 'Mereka adalah orang Quraisy.' 'Qalu mani syekh,' 'Siapa orang tua yang sedang duduk di antara orang Quraisy tersebut?' 'Ibnu Umar.' Itu Ibnu Umar. Maka orang ini pun datang kepada Ibnu Umar, kemudian dia berkata, 'Ini sa'iluka an syai'in atau hadithuni,' saya ingin tanya kepada engkau tentang suatu. Apa kau beri jawabannya?" Ya. Qala, kemudian dia bertanya, anshuduka bi hurmati hadzal bait. Ata'lamu anna Utsman bin Affan farra yauma Uhud? Dia yang cari gara-gara, dia bilang aku bersumpah dengan kehormatan Ka'bah. Ya. Atau aku meminta engkau dengan kehormatan Ka'bah. Bukankah kau tahu bahwasanya Utsman bin Affan kabur ketika perang Uhud? Maka kata Ibnu Umar, amma firaruhu yauma Uhudin fa ashhadu anna Allaha afa anhu. Benar, adapun Utsman ketika kabur dalam perang Uhud, aku bersaksi bahwasanya Allah telah memaafkan. Sudah selesai. Allah telah memaafkan. Ini jadi saya katakan tadi kaum muslimin terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama tadi yang kabur, di antaranya Utsman, tapi Allah sudah maafkan. Kelompok yang kedua yang bingung apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka berperang, yang penting mereka melanjutkan peperangan dan mereka membela diri mereka, ya. Sampai meninggal dunia. Ini kebanyakan para sahabat. Mereka tidak gentar, mereka terus berperang, sudah tinggal lawan, apa di depan musuh lawan-lawan, enggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Rasulullah sudah meninggal. Kita bisa lihat bagaimana perasaan para sahabat. Pimpinan perang sudah meninggal. Mungkin kata orang, kenapa Utsman kabur? Ya subhanallah, coba Anda dalam kondisi seperti itu, tidak mudah. Ya, Utsman ini bukan orang sembarang. Tapi kondisi Rasulullah sudah meninggal. Nabi yang diharapkan, kemudian pimpinan perang, kemudian meninggal dunia. Ya sudah, mereka bingung mau apa, mending kabur, entah apa yang mereka lakukan. Ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke kota Madinah. Tapi Allah sudah maafkan mereka karena kondisi memang sangat berat sehingga Allah maafkan mereka. Yang kedua, berperang terus, tidak kabur, bertempur sampai meninggal. Ini kebanyakan para sahabat, ya. Dan adapun kelompok yang ketiga yang ada di sekitar Nabi, mereka tahu Nabi masih hidup dan mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, di antara kelompok yang berperang sampai meninggal dunia adalah Anas ibn Nadhar. Anas bin Nadhar pamannya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ya, karena Anas bin Malik ibn Nadhar, pamannya Anas bin Nadhar. Ya. Ketika itu, ya, dia termasuk para sahabat yang termakan dengan hoax tadi, isu bahwasanya Nabi SAW sudah meninggal dunia. Kemudian banyak sahabat yang akhirnya melepaskan pedang mereka, mereka duduk, mereka bingung apa yang mereka lakukan. Dan dia menyangka Nabi sudah meninggal juga. Mereka semua sudah menyangka Nabi sudah meninggal, sebagian sahabat bingung, melemparkan pedang mereka, duduk, enggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka Anas bin Nadhar pun datang kepada mereka. Anas berkata, "Mayu jilisukum, apa yang buat kalian duduk di sini? Kenapa tidak berperang?" Kata mereka, "Kutila Rasulullah." Bagaimana mau perang, Rasulullah sudah meninggal dunia. Apa kata Anas bin Nadhar? Famadza tasna'un bil hayati ba'dahu? Kalau Nabi sudah meninggal, ngapain kita hidup? Perang. Kumu famutu ala ma mata alai Rasulullah. Iman dia tetap kuat. Berdirilah dan matilah sebagaimana apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati di atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun tegak, kemudian dia pun berkata kepada Allah. Dia berkata, "Allahumma inni a'tadziru ilaika bimma sana'a haula." Ya Allah, aku minta maaf kepada engkau dengan yang dilakukan oleh teman-temanku yang mereka melemparkan pedang mereka tidak ikut berperang. Wa abra'u ilaika bima sunaha ula. Dan aku berlepas diri kepada engkau, ya Allah, dari apa yang dilakukan orang musyrikin yang mereka memerangi kami. Kemudian dia pun berperang maju. Kemudian dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Pimpinan suku Aus. Sahabat jagoan. Kita bilang dua sahabat Sa'ad jagoan. Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Dua-dua jagoan. Satunya pimpinan suku Aus, satunya pimpinan suku Khazraj. Ketika Sa'ad bin Mu'adz yang orang jagoan ini, sahabat ini, dia lihat Anas bin Nadhar dan Sa'ad bin Mu'adz dalam kondisi sangat sedih, sangat sedih. Maka dia bertanya, "Aina ya Aba Amr, kau hendak kemana wahai Anas bin Nadhar?" Maka Anas bin Nadhar berkata, "Ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah wa rabbi an-nasr." Aku ingin surga. Aku hendak pergi ke surga. "Ini ajidu rihaha duna Uhud." Aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Maka dia pun maju. Kemudian dia berperang bersama melawan kaum musyrikin sampai dia meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'adz yang jagoan saja tidak maju seperti Anas bin Nadhar. Kemudian setelah perang selesai, Sa'ad bin Mu'adz datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, famastata'tu ya Rasulullah an asna'a ma sana Anas bin Nadhar." "Ya Rasul, aku tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Anas bin Nadhar." Ya. Ketika ditemukan di jasadnya, ditemukan 80 sekian bekas luka dari tombak, pedang, kemudian tusukan tombak, ya, bekas anak panah, bekas pedang 80 lebih. Sampai saking rusak tubuhnya, Anas bin Abi Thalib dicincang oleh orang-orang 80, sudah mukanya enggak tahu, robek sana, robek sini badannya. Ini mayat siapa? Enggak ada yang kenal. Yang kenal ternyata ukhtuhu, yaitu saudari perempuannya. Kenal dari mana? Dari jari-jarinya. Dia tahu ini jari kakakku ini. Anas bin Abi Thalib punya ciri-ciri jari, jarinya bagus. Ketika dilihat jarinya masih bagus, dilihat ini jari, tubuhnya sudah enggak dikenal. Ini jari kakaknya Anas ibn Nadhar radhiyallahu taala anhu, ya. Ini dalil tentang keutamaan Anas bin Nadhar. Kemudian kelompok yang ketiga siapa? Yaitu sekelompok kecil yang kokoh bersama Nabi. Mereka tahu berita tentang wafatnya Nabi hanyalah isu, dan mereka sedang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang kokoh, tidak gentar sama sekali, tidak mundur sama sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miqdad bin Amr berkata, "Fa walladhi ba'athahu bil haqq, ma zalat qadamuhu shibran wahidan an mawqifihi wa innahu la fi wajhil adu." Kata Al-Miqdad bin Amr, "Demi Allah, saya melihat Nabi tidak sejengkal pun mundur, dan dia tetap tegar menghadap musuh meskipun tidak ada orang banyak di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam." Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib, yang seorang jagoan yang sangat hebat, nanti kita akan tahu bagaimana hebatnya Ali bin Abi Thalib terutama dalam perang Khandaq. Apa kata Ali bin dalam perang Khandaq, dalam perang dalam perang-perang yang lain, ya? Apa kata dalam perang Khaybar? Kata Ali bin Abi Thalib, "Kunna idza marra al-ba'su wa laqiya al-qaumul qauma ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fama yakunu minna ahadun adna ila al-qauminhu." Kami kalau sudah perang, sudah membara, ya, dan musuh sudah bercampur baur, musuh dengan kaum muslim sudah bercampur baur, kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang paling dekat dengan musuh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin pasukan sudah kebuka, ya, kemudian Rasulullah berteriak, "Ilayya ibadallah. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah, ilayya ibadallah, ana Rasulullah. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah, aku Rasulullah." Orang-orang musyrikin juga menyangka Nabi sudah mati. Mereka tahu suara Rasulullah SAW. Fakarru alaihi, maka mereka pun fokus menyerang Nabi SAW. Mereka pun merubah arah peperangan mereka menuju Rasulullah SAW. Ketika itu yang bersama Nabi cuma 12 orang dari kaum Ansar. 12 orang dari kaum Ansar. Di antaranya ada Talha bin Ubaidillah. Ada yang mengatakan cuma 7. Berserta 2 orang dari Quraisy. Ya. Ada yang mengatakan 14 orang, 7 dari kaum Muhajirin. 7 dari kaum Ansar, 7 dari kaum Muhajirin. Di antara kaum Muhajirin adalah Abu Bakar. Dan 7 orang dari Ansar. Imam Muslim meriwayatkan, ketika dalam perang Uhud, ya, kemudian Nabi sudah cuma di sekitar dia, cuma sekitar 14 orang, ada yang mengatakan cuma 9 orang. Jadi cuma sedikit. Dan orang-orang musyrikin mulai berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yarudduhum anna walahul jannatu aw huwa rafiqi fil jannah." Siapa yang menghadang mereka untuk membelaku, maka dia, bagi dia surga. Bahkan Nabi berkata, "Huwa rafiqi fil jannah," dia akan menemaniku di surga. Maka salah seorang dari kaum Ansar maju, kemudian dia menghadang, banyak orang datang menuju Nabi, dia lawan sendiri. Kemudian mereka bunuh dia. Matilah. Mati syahid orang Ansar ini. Kaum musyrikin terus menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah berapa jumlah mereka, tapi mereka menuju menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata lagi, "Man yarudduhum anna walahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah." Barang siapa yang melindungi kami dari mereka, maka dia menjadi temanku di surga. Maka seorang kaum Ansar pun berdiri lagi. Kemudian dia menghadang mereka, tidak bisa, perlawanan tidak mungkin, datang pasti mati. Karena musuh banyak, sementara di sini berusaha untuk menghadang, untuk memperlambat serangan mereka, maka maju, kemudian meninggal pula. Ya, mati syahid. Satu demi satu berusaha menghadang sampai 7 Ansar semuanya meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka mendengar kata Nabi, siapa yang menghadang mereka, dia menjadi temanku di surga. Siapa yang tidak ingin jadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Surga di hadapan mata, maka mereka tidak peduli, yang penting bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada 2 orang Muhajirin, "Ma ansafna ashabana." Kita tidak adil nih. Ya. Kasihan mereka meninggal sementara kaum Muhajirin masih ada, ya. Dalam riwayat yang lain, kaum musyrikin kemudian menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Manil qaum?" Siapa yang menghadang mereka? Talhah bin Ubaidillah berkata, "Ana ya Rasulullah, saya akan menghadang mereka." Kata Rasulullah, "Kama anta." Kau diam di situ. Seorang Ansar berkata, "Ana ya Rasulullah, saya akan menghadang mereka." Kata Rasulullah, "Anda, Anda maju. Akhirnya mereka, dia maju, akhirnya dia meninggal dunia. Rasulullah berkata lagi, Manil Qom, siapa yang menghadang mereka? Talha bin Ubaidillah, muhajirin, berkata, ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kama anta, kau tidak usah. Satu lagi, Qom Ansar maju, akhirnya meninggal dunia. Terus, ya, sampai meninggal, ya, 7 orang dari kaum muhajirin. Ketika itu, ya, dari kaum Ansar, yang terakhir meninggal dari kaum Ansar adalah Umarah bin Ziyad bin Sakan. Ya, dia berperang sampai terluka, sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika dia terluka, Rasulullah SAW mengatakan, adunuhu minni, bawa dia kepadaku. Ya, maka didekatkan kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah menjadikan kakinya sebagai bantalnya, kemudian pipinya di kaki Nabi SAW, akhirnya meninggal dunia. Ketika itu tidak ada orang bersama Nabi SAW, kecuali siapa? Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma 2 orang. Tidak ada orang di sekeliling Nabi. Bayangkan. Kaum musyrikin datang kepada Nabi SAW. Maka kaum musyrikin semakin menyerang Nabi SAW, sementara Nabi cuma dilindungi oleh 2 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Maka mereka, ada seorang namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia musyrik. Maka dia pun mengambil batu, kemudian dia melempar Nabi SAW. Maka batu tersebut mengenai bibir Nabi SAW. Maka terkenalah bibir Nabi bagian bawah, maka terluka dengan lemparan batu dari Utbah bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas melihat perbuatan saudara tersebut di hadapan matanya. Wa kasara ruba'iyatahul yumna, kemudian batu tersebut menjadikan giginya patah di bagian kanan. Kemudian baju helm perang Nabi SAW pun pecah, ya, di atas di kepalanya, ya. Kemudian Ibnu Qomiyah datang kepada Nabi SAW, kemudian dia memukul Nabi SAW, tapi Nabi tidak pakai baju perang. Kemudian mengenai pundak Nabi SAW, ya, dan ini sangat benar-benar membuat Nabi SAW, ya, parah karena pukulan yang sangat, hantaman yang sangat keras di bagian pundak Nabi SAW bagian kanan. Dan ini membuat Nabi SAW sangat sakit. Lebih dari sebulan Nabi berusaha menyembuhkan hantaman yang mengenai pundaknya. Suma daraba ala wajnatihi, kemudian mukul Nabi SAW mengenai 2 pipinya, ya. Kemudian dengan sombongnya dia berkata, khudha, ini ambil pukulanku hai Muhammad, wa ana ibnu Qomiyah, akulah ibnu Qomiyah. Akhirnya Nabi kan pakai helm perang, akhirnya ada semacam lingkaran-lingkaran besi dalam helm perang tersebut, ya, masuk ke dalam pipi Nabi SAW karena pukulan hantaman yang kuat dari ibnu Qomiyah. Maka Rasulullah SAW berkata, akmaka Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan engkau, menghinakan engkau. Kemudian Rasulullah SAW menghadang kaum musyrikin, dia terundur, Rasulullah mundur, akhirnya jatuh ke dalam sebuah lubang. Yang lubang tersebut dibuat oleh Abu Amir Al-Fasiq, ya. Yang untuk menjebak kaum muslimin, Nabi tidak melihat lubang tersebut, Nabi pun terjatuh sehingga kedua lutut beliau pun terluka. Kemudian Nabi Ali bin Abi Thalib memegang tangan Nabi SAW sampai Nabi SAW berdiri dengan lurus. Maka Nabi SAW berkata, ishtadda ghadabullah ala qaumin damma wajha Rasulillah. Sungguh telah berat murka Allah kepada suatu kaum yang membuat wajah nabinya berdarah, ya. Maka ketika Nabi berdoa kepada Ibnu Qomiyah yang membunuh Musa bin Umair, dan Ibnu Qomiyah yang memukul, menghantam pundak Nabi SAW, dan Nabi berkata, akmakallah, semoga Allah menghinakan engkau, dan doa Nabi SAW ternyata dikabulkan. Suatu hari Ibnu Qomiyah, setelah itu, setelah perang Uhud, dia pulang ke keluarganya dan dia mencari kambingnya, ya. Kemudian dia cari-cari kambingnya, ternyata kambingnya berada di puncak gunung, ya. Ketika sampai di puncak gunung, maka Allah kirim ada kambing bertanduk, kambing jantan bertanduk, kemudian menanduk-nanduk dia sampai badannya tercincang-cincang oleh kambing yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pun terjatuh dari puncak gunung tersebut. Ketika kaum musyrikin berjalan menuju, tadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW terluka, ya, gigi, bibir beliau pecah, darah, kemudian kaki gigi beliau patah, kemudian besi masuk di pipi Nabi SAW, kemudian pundak beliau dihantam oleh Ibnu Qomiyah. Kaum musyrikin intinya ingin membunuh Nabi SAW, tapi ada Talha bin Ubaidillah dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum, 2 orang ini tersisa bersama Nabi SAW. Maka mereka berdua membela Nabi SAW dengan luar biasa. Ketika Nabi SAW berkata, ketika tujuh orang kaum Ansar sudah meninggal dunia membela Nabi, Nabi berkata, mandil kaum, siapa yang ingin lawan mereka? Kata Allah, saya Rasulullah. Maka Talha pun melawan mereka, ya, seperti mewakili 11 orang. Ya. Kemudian dia pun berperang sampai akhirnya tangannya dihantam oleh kaum musyrikin sampai jari-jarinya, ya, terputus ketika dihantam oleh kaum musyrikin. Talha berkata, his, ya, menunjukkan rasa kalimat atau kata yang digunakan karena kaget tangan jari-jarinya terpotong. Maka Rasulullah berkata, "Lau qulta bismillah, rafa'at la rafa'at kal malaikatu wan nasu yanzurun." Kalau kau bilang bismillah tadi, kau akan diangkat oleh malaikat dan orang akan melihat, ya. Kemudian sampai Talha bin Ubaidillah, sampai tangan beliau sudah enggak bisa digerakkan ketika itu gara-gara membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terluka tatkala itu ditemukan luka dalam tubuh beliau 20 lebih bekas luka yang ada dalam tubuhnya karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memanah mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan, ya, anak-anak panah kemudian diberikan kepada Sa'ad. Kata Nabi, "Irmi fidaka abi wa ummi." Ya, ayo Sa'ad, panah mereka. Dalam kondisi demikian, ya, tidak mungkin dua orang ini berhadapan dengan musuh yang begitu banyak. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak melawan mereka tapi menjaga, tidak ada senjata yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi terus berteriak, "Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah." Sampai akhirnya sebagian sahabat datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpullah 14 orang yang lain, ya. 7 dari kaum Muhajirin, 7 dari kaum Ansar. Di antara kaum Muhajirin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Talha Al-Ansari, Al-Harith bin Simmah. Ya. Kemudian Malik bin Sinan, bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Dujana. Mereka berkumpul sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh terus menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang luar biasa membela Nabi adalah Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Ketika orang-orang kaum musyrikin mengarahkan panah mereka kepada Abu Dujana, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dujana datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membalikkan badannya untuk membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya banyak anak panah mengenai tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan anak panah dan dia tidak bergerak karena di depan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak peduli dengan apa yang menimpa dirinya. Demikian juga Abu Talha, tadi sudah kita sampaikan, ketika panah-panah terarah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talha pun datang membawa perisainya, kemudian dia pun melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan anak panah kepada Abu Talha untuk melepaskan panahan kepada arah kepada kaum musyrikin. Demikianlah para sahabat, ya, berusaha membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga ternyata masih ada sebagian wanita yang ikut berperang dalam perang Uhud dari kalangan kaum muslimin, di antaranya Ummu Umarah Nusaybah bintu Ka'ab Al-Maziniyah radhiyallahu taala anhuma, ya. Ummu Umarah juga ikut serta dalam perang Uhud dan dia juga ikut bertempur, ya. Sampai bertempur melawan kaum musyrikin sampai dia terluka dengan 12 luka, ya. Di antaranya dia dihantam oleh Ibnu Qomi'ah, ya. Dihantam oleh Ibnu Qomi'ah sampai terluka, yaitu Ummu Umarah. Adapun wanita-wanita yang lain, meskipun tidak ikut bertempur, tapi membantu para pasukan yang terluka. Di antara mereka, ya, adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Mereka para wanita mendatangi para sahabat yang terluka, kemudian menyembuhkan luka mereka dan menyediakan air bagi orang-orang yang terluka. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Wala qad ra'aitu Aisyah binta Abi Bakar As-Siddiq wa Ummu Sulaim." Aku melihat Aisyah dan Ummu Sulaim, "Wa innahuma lamushammiratani." Ya, mereka berdua mengangkat, ya, apa namanya, rok mereka, kemudian mereka berkhidmat kepada pasukan-pasukan yang terluka tatkala perang Uhud. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, masih dalam perang Uhud, ya, belum selesai, ya. insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.